الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا سميع يا بشير يا قريب يا شهيد اللهم افتح لنا علم حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Doa yang maha mendengar, jadikan pertemuan ini pertemuan yang sangat engkau sukai. Luruskan niat kami sehingga tiada yang kami cari selain hanya engkau. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu, yang membuat kami patuh dan pasrah hanya padamu. Kabulkan ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan sahih Muslim, Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu kami pernah melakukan safar perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika kami melewati tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan suara keras. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u 'ala anfusikum. Irba'u 'ala anfusikum. Fa innakum la tad'una as-sama wala ghaiban, walakin tad'una sami'an basiran qariban. Irba'u 'ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, karena kalian tidak meminta la tad'una as-saman kepada yang tuli, wala ghaiban kepada yang jauh tidak kelihatan, walakin tad'una sami'an basiran qariban, melainkan kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, sami'an basyiran, yang maha melihat dan yang maha dekat. Artinya kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar yang kita ucapkan keras, pelan, lirih, bahkan suara hati juga. Dan Allah yang maha melihat, selain waktu kita bicara, Allah mendengarkan pembicaraan kita, juga Allah maha menatap, melihat siapa yang berbicara, dan maha dekat. Nah hadirin, salah satu kebutuhan manusia itu curhat. Sekarang dengan adanya medsos, itu ada orang yang suka sekali nulis status curhat. Apa yang ada perasaannya tulis di status. Ada lagi tulis di media sosial. Ada yang suka cari kawan untuk mendengar curhatnya. Ada yang mencari, bahkan ada sekarang layanan curhat yang tidak jelas nanti apa nasihatnya. Kalau kita suka curhat ke orang, sebetulnya itu mencerminkan, apalagi kalau kita memamerkan penderitaan, ya, itu ciri khas orang yang tidak ridho kepada takdir. Jadi kita suka sekali menceritakan penderitaan kita ke orang lain dengan harapan dia plong. Padahal ujian yang ditimpakan kepada kita itu adalah supaya kita jadi dekat dengan Allah, supaya kita jadi curhat ke Allah, supaya kita jadi mengadu, meminta pertolongan kepada Allah. Karena selain Allah tidak bisa memberi manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Bahkan kalau kita suka curhat ke orang, orang itu seperti kita membuka, dan orang itu akan masuk terus ke dalam kehidupan kita dan akan sok tahu, ikut campur terus. Makanya kalau kita curhat ke seseorang, kita seperti membuka pintu, dia akan masuk ke kita. Boleh jadi nanti urusan kita sudah selesai, tapi orang yang dicurhatin itu belum selesai itu mengurusi urusan kita. Kalau curhat kepada orang yang berilmu, sesudah curhat ke Allah, ketemu orang yang berilmu secara syariat, ya, ahlinya, maka itu menjadi bisa jadi bagian pertolongan Allah. Tapi kalau curhat kepada orang yang tidak punya iman, tidak punya ilmu, wah, kita membinasakan diri sendiri. Karena nasihatnya bisa mencelakakan kita. Dan orang yang dicurhati itu belum tentu amanah. Biasanya dia akan cerita lagi kepada orang lain dengan bumbu versi dia sendiri. Sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta. Dan semua itu awal dari kebiasaan curhat. Curhat kepada sembarang orang, curhat kepada anak bisa berat. Kalau anak itu akalnya belum siap, imannya belum siap, kapasitas kedewasaannya belum siap, dia bisa salah persepsi. Misalkan kita sebagai orang tua punya beban, dicurhatkan ke anak. Kayak beban itu misalkan beban dalam bentuk barang berat diberikan ke anak. Kalau anaknya sudah perkasa, anaknya sudah punya kemampuan, itu meringankan beban syariatnya, ya. Tapi kalau anaknya lemah, maka membinasakan anak. Maka luar biasa, tidak semua persoalan suami di kantor, di pekerjaan harus dicurhatkan ke istri. Bisa stres tuh istri. Urusan beban yang banyak tidak perlu semuanya diceritakan. Nah, kepada siapa nih tekanan ingin curhat? Ya itu tadi, sami'an qariban, sami'an basiran qariban. Kepada Allah. Karena memang kalau curhat kepada Allah, itu jadi amal soleh. Dan Allahnya suka dicurhatin. Kalau kita curhat ke Allah, berarti kita mempercayai Allah ada, Allah maha mendengar, Allah maha menolong, Allah maha kuasa. Itu amal soleh luar biasa, hadirin. Sedikit orang yang curhat ke Allah, sesuatu harus pakai izin lebih baik, ya. Baik, curhat kepada Allah itu adalah bisa jadi ibadah. Karena itu merupakan amal yang dilakukan Rasulullah SAW. Para nabi mengadunya ke Allah. Oleh karena itu, mari kita tahan diri dari curhat ke orang. Kita curhat dulu kepada Allah dengan sholat yang bagus, lalu doa, cerita saja. apakah perlu saya ceritakan? Padahal Allah sudah tahu masalah saya. Allah pasti sudah tahu masalah kita, karena terjadinya masalah kita juga dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah sudah tahu masalah kita, bahkan lebih tahu semua masalah kita dibanding kita sendiri. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Untuk memperjelas kita tuh hamba, Allah tuh Tuhan kita. Kita tidak berdaya, Allah maha kuasa. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Kita tidak punya, Allah pemilik segalanya. Kita berlumur dosa, Allah yang kuasa mengampuni kita. Nah, itu posisi yang Allah sukai. Jadi curhat kita tuh bukan untuk ngasih tahu Allah sebetulnya, tapi untuk membuat kita ngerasa saya itu hamba, hambamu yang tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang paling Allah sukai. Dari semua urusan yang paling Allah sukai pada diri kita adalah kita benar-benar menyadari, mengakui, dan berperilaku sebagai hamba, lalu benar-benar kepada Allah tuh meyakini dan bersikap menuhankan Allahnya bulat. Ah, itu zikir yang paling hebat tuh begitu. Nah, curhat itu kesana arahnya, bukan memberitahu ya, tapi tentu kemampuan setiap orang untuk yakin itu bertingkat-tingkat. Kalau baru puasnya dengan curhat, bicara, ya Allah, saya sedih sekali, saya tidak punya uang, ya Allah, saya tidak ada makanan. Ah, engkau yang memiliki segala-galanya, hanya engkau satu-satunya penolong saya, ya Allah. Ya Allah, di mana-mana kena COVID, hanya engkau pelindung, saya tidak ada daya. Bahkan suami andalan saya pun berbaring. Engkau penolong. Oh, Masya Allah. Ketika seorang hamba merasakan dalam curhatnya itu ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang maha kuasa. Ketika merasa kebodohan, ketidaktahuan, dan hanya Allah yang maha tahu. Ketika dia merasa tidak punya apa-apa selain Allah lah pemilik segalanya. Lalu ketika kita mengakui hanya punya dosa dan aib, dan Allah lah yang kuasa mengampuni. Nah, curhat itu insya Allah akan jadi gerbang pertolongan Allah. Sekarang kita curhat ke orang, yang dicurhatin aja banyak masalah, dan dia sendiri stres. Pernah ada yang seorang psikolog curhat ke AA, mencurhatkan masalahnya, padahal beliau adalah tumpuan curhat orang-orang yang mencari ketenangan. Beliau pun curhat, nah, curhat ke saya, sedang saya pun banyak masalah. Curhat ke siapa? Ke Allah. Nanti gimana jawaban dari Allah? Ya, yang pertama biasanya Allah memberikan ketenangan di hati kita. Kalau curhat ke orang, belum tentu jadi tenang. Bahkan ada yang ingin mengambil kembali curhatnya, tidak bisa. Karena udah keburu ngomong. Dan nyesel, kenapa saya curhat sama dia? Ternyata dia membeberkan ke sana sini. Apalagi curhat di medsos, susah itu. Curhat ke Allah, Allah mendengar. Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiun basyir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyaksikan segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput dari apapun yang didengar Allah. Ada Allah maha mendengar itu menunjukkan Allah maha mendengar sebagai yang maha mendengar segala jenis suara, ya. Di ruangan ini bukan hanya suara AA nih, di luar suara kendaraan, tapi banyak suara binatang di sini yang tidak terekam, tidak terdeteksi oleh kapasitas pendengaran kita karena Allah membatasi, ya. Kalau semua kedengaran stres. Ini juga miliaran komunikasi nih yang lagi teleponan segala macam, dan juga suara jin. Misal di ruangan biasanya di lantai 2, ya. Mungkin, ya, karena kan jin Islam sholat juga. Sholat kan jin Islam sama syariatnya dengan kita. Tidak usah lihat kiri kanan, hadirin, ya. Nah, Allah mendengarkan semua suara. Ada juga sami'u du'a, Allah maha mendengarkan. Oh, ada sebagai mengancam. Am yahsabuna anna la tas'ala anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Surat Az-Zukhruf 80. Jadi ini mah ancaman. Apakah mereka mengira Allah tidak mendengar? Semuanya didengar, ya. Lalu Allah juga mendengar itu sebagai menolong, seperti firman Allah kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ya, kapan kita sendirian? Tidak pernah sendirian. Setiap saat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Jadi Allah mendengarkan segala-galanya. Allah juga mendengar untuk mengancam orang-orang yang menganggap merasa aman dari pendengaran Allah. Jadi semua, ya, yang ngobrol-ngobrol, yang pacaran-pacaran, rayuan-rayuan kumbal, yang tipu-tipuan, ya. Makanya kalau kita tidak minta tolong ke Allah, ini dulu-dulu, ya. Dulu nih, saya mohon maaf mengulang cerita ini. Ada seseorang minta tolong AA. Dulu sekali ini, orang tua saya, kalau tidak salah ayah saya nyebut nih. Ayah saya sedang dioperasi di rumah sakit. Biayanya besar, saya minta bantuan. Ada ini apa, keterangan lainnya. Ternyata memberikannya tuh kartu nama. Ini punya siapa? Punya paman. Makin tidak nyambung. Aduh, hati tinggal bulat. Tapi kalau tidak bantu, takut. Takut memang orang yang perlu dibantu. Tapi saat yang sama, karena tidak jelas, takut juga kita jadi konyol di ladang penipuan. Tapi Allah tahu semua keadaan ini. Pasti. Tidak ada rahasia bagi Allah. Ya, kalau tidak salah dulu berdoa, ya, ya Allah, Engkau yang maha tahu keadaan orang ini benar atau tidaknya. Kalau benar harus ditolong, lapangkan hati ini untuk bisa menolong. Tapi kalau akan berbuat kezoliman, menipu, ya jangan biarkan. Hanya Engkau lah yang maha tahu segala-galanya. Di mana, Dek? Nyebut rumah sakit, salah satu, ya, rumah sakit tertentu. Masya Allah, langsung ingat bahwa salah satu santri kita waktu itu bekerja di rumah sakit itu. Ketika dicek, santrinya di mana? Sedang jaga malam. Ini malam nih, Ditanya siapa namanya, di apa? Tanya ke sana, ternyata tidak ada. Artinya memang bohong, mau menipu. Karena ke Allah dulu minta tolong, oleh Allah diaturlah. Dia bohongnya pakai bohong yang bisa dibuktikan. Coba kalau nyebut rumah sakit mana gitu yang kita tidak punya akses untuk tabayun atau tidak punya akses untuk bertanya, lewat itu. Tapi diaturlah karena kita minta tolong ke Allah, Allah lalu memberikan pertolongan kepada kita. Dia berbohongnya dengan bohong yang bisa terbongkar. Makanya selalu ke Allah dulu dalam segala keadaan. Mau apa saja, ini Allah Maha Dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapanpun bertanya kepadamu, katakan aku adalah dekat. Allah Maha Dekat. Allah senantiasa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah janji akan mengabulkan. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya yang kita perlukan. Kenapa kita tidak minta ke Allah, ya? Betul? Kenapa kita harus sibuk nelpon orang dulu? Benar, ada kalanya yang harus telepon, misalkan ada kecelakaan atau apa yang darurat. Tapi sebetulnya Allah lebih harus kita kontak ke Allah dulu. Dan itu sangat mudah, tidak perlu ngangkat telepon, tidak perlu pakai pulsa, tidak perlu makan waktu beberapa menit. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagits. Astagits ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Kau Maha menguasai segalanya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Mau nelpon minta tolong ke Allah supaya dimudahkan. Ingin sesuatu minta tolong ke Allah supaya kalau baik dilancarkan. Allah yang Maha mendengar, Allah yang menguasai apa yang kita inginkan, Allah yang menguasai apa yang kita takuti. Masya Allah, mengapa kita tidak melakukan ini, ya? Termasuk setan. Surat Fusilat ayat 36, dek, punten. Surat Fusilat ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, saya minum. Quran Surah Fusilat, surat ke-41, ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah innahu huwas sami'ul 'alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu setan lagi nipu kita. Yang ditunggu adalah kita minta perlindungan ke Allah. Kita gak bisa lihat setan. Setan lihat kita. Kita sibuk dengan banyak urusan. Setan kesibukannya satu, yaitu mati-matian menggelincirkan kita dengan segala cara. Kita sendirian. Setan keroyokan. Mungkin. Dan kita tidak harus berkelahi dengan setan. Kita disuruhnya juga berlindung kepada Allah. Mungkin logika sederhananya begini. Ada anjing ngegonggong. Kita tidak usah langsung berantem dengan anjing. Panggil yang punyanya, "Pak, itu anjing menggonggong." Mungkin dengan anjing, pendek, mungkin begitu. Ah, tapi kita enggak berlindung ke Allah. Kapan kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau mau baca Quran saja. Padahal mau ceramah juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau diskusi dengan keluarga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena mesti itu ada tipu daya-tipu dayanya yang membuat jadi emosi. Mau rapat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mau masuk pasar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena jangan sampai kita beli udah yang kita pilih itu kakek-kakek yang pikun pedagangnya ditipu, ih dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, punya barang yang bagus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena bisa jadi ujub, jadi riya, apa saja oleh setan tuh dikerjain untuk kita membuat kita jadi tergelincir. Nah, Allah memperhatikan semua tipu daya setan ke kita, dan Allah sudah memberikan Fusilat ayat 36 ini. Ayo jujur, berapa banyak kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan? Padahal setan menipunya setiap saat, kita berlindungnya jarang. Pantas kita mudah sekali ditipu. Padahal kalau kita berlindung, Allah tahu nih kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Allah sudah janji akan melindungi kita. Mungkin sesudah kita bicara begitu, kita lebih mampu untuk membedakan mana yang bisikan setan, mana yang harus kita lakukan yang baik. Punya keinginan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah. Karena boleh jadi keinginan itu terus dibisiki oleh setan, membuat kita kepikiran terus, browsing terus, ya ngobrolin itu terus. Padahal yang kita inginkan belum tentu yang Allah ridhoi. Ya begitulah hadirin, kita mah kepinteran ya, segala kita pikirkan, segala kita lakukan, tapi tidak berlindung ke Allah yang Maha Mendengar, tidak minta ke Allah yang memiliki segalanya. Dan Allah suka kalau kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Seperti mau tidur gitu ya, kita harus tahu tidur kita tuh dalam genggaman Allah. Mau tahajud, tahajud juga mudah kalau Allah membangunkan kita. Walaupun kita pakai alarm, tetap harus pakai doa. Berapa banyak alarm bunyi dan kita tetap tidak bangun. Tapi berapa banyak yang bangun sebelum alarm bunyi, ya kan? Dan sudah karena 5 menit lagi alarm bunyi, saya udah bangun dulu, tidur lagi ah. Nah, pas bunyi tidur. Ada yang pernah begitu? Ada, ya. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Silakan. Surah Fusilat, surah ke-41 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Masya Allah, surat apa? Fusilat 22 ya. Kamu sekali-kali tidak bisa bersembunyi, tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Nanti bersaksi nih, ini kulit, mata, ya, ini nanti bersaksi kulit ini menyentuh siapa saja, nanti bersaksi semuanya. Ini dengar apa saja, lagu apa saja, gibah apa saja, ini zina mata apa saja, browsing di WA, di internet, mesum-mesum apa yang dilihat, nanti bersaksi tiap yang dilihat. Waduh, waduh, kalau gitu gimana, ah? Ya berlindunglah ke Allah supaya kita tidak zina mata, zina pikiran, zina lisan, tidak sembarang mau dengar. Caranya adalah perbanyak. Boleh tidak a'udzubillahi minasyaitonir rajim dipersering? Ya, tidak ada larangan, itu perintah Allah. Kalau merasa kita sangat terancam oleh bisikan setan, maka teruslah. Karena setiap saat setan itu berusaha menggelincirkan, termasuk dalam zikir. Orang berzikir bisa ditipu setan, bisa digelincirkan niatnya. Zikirnya hanya untuk dipuji orang sebagai ahli zikir. Zikirnya hanya untuk ingin duniawi, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tidak ingat ke Allahnya, yang ingatnya hanya hutang aja. Jadi menganggap jumlah zikir, padahal kan yang paling penting, makin banyak menyebut ya rojak makin bagus. Tapi kan yang paling penting bukan lunasnya hutang, yang paling penting diterima zikirnya oleh Allah. Lunasnya hutang itu adalah bonus. Seperti ada orang yang tahajud ingin jodoh, boleh tidak? Boleh. Mentang-mentang mau nikah ya. Kalau menurut saya sih, ini bukan antara boleh tidak boleh ya, tapi menurut saya mah, kalau mau tahajud, tahajudlah supaya Allah ridho. Lalu sudah itu doa minta jodoh. Jadi tahajudnya mah untuk mencari keridhaan Allah, doa, doa minta jodoh. Jadi bukan tahajudnya untuk minta jodoh, tapi tahajudnya itu supaya Allah makin ridho. Lalu di antaranya adalah doa. Nah, kalau Allah ridho, nanti kasih jodoh. Begitu? Gimana dong selama ini? Harus direvisi itu. Tapi buktinya katanya, kata beliau, saya tahajud minta jodoh untuk cari, sekarang ada jodohnya. Tapi kan nanti nikahnya ya belum tentu loh, Ustaz. Aduh, tegang deh. Bagaimana undangannya sudah dibuat? Ya, itu bukan urusan saya ya. Istighfar. Ya, tentu setiap orang beda-beda tingkatannya ya. Ada yang memang baru dapat ingin, tapi sepanjang mintanya ke Allah ya boleh. Tapi yang paling top itu kalau beramal itu cuma satu niatnya, supaya Allah ridho. Nah, sesudah itu kita doa, doalah. Tapi jangan sampai tahajud untuk lunas hutang, tahajud supaya Allah ridho. Lalu sambil tahajud, sesudah tahajud doa supaya dilunasin hutang. Beda ya, satu ingin ridho Allah, satu ingin lunas hutang. Ya begitulah hadirin sekalian. Ini sekarang banyak, bukan satu dua ya yang minta didoakan karena COVID. Semakin merajalela, dengar hari kemarin sudah mencapai 20 ribu yang terlacak. Berarti masih banyak itu dari 131 ribu tes. Jumlah rakyat Indonesia 270 juta. Kemarin waktu di Turki, Turki itu sehari tesnya itu 220 ribu sampai 300 ribu, rakyatnya 40 juta yang terjaring dari 220 ribu itu sekitar 5 ribu yang kenanya. Ya ini situasi yang nyatanya di Indonesia, sekarang tesnya baru 131 ribuan, masih setengahnya dari yang dilakukan di Turki, pada rakyat kita 270 juta. Mungkin karena kebijakan tiap daerah itu berbeda-beda ya. Tetapi informasi ini seyogyanya menambah kita bersemangat menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan memohon pertolongan Allah. Harus husnuzon kepada Allah, jangan sampai lebih takut ke COVID-nya daripada takut tidak ditolong oleh Allah. COVID itu tidak punya kemampuan apa-apa tanpa izin Allah ya. Tidak membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah, tidak bisa mematikan siapapun. Karena kematian itu karena waktunya sudah tiba, lalu Allah memerintahkan malaikat maut menjemput, mencabut nyawa. Nah, jalannya mungkin lewat sakit, lewat COVID, bukan COVID-nya yang membuat orang mati ya. Harus begitu keyakinannya. Kalau gitu untuk apa dong kita pakai masker? Ya amal soleh kita, karena dalilnya ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap, telah Engkau saksikan apapun yang kami perbuat. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, semuanya jelas bagimu. Engkau saksikan semua dosa dan aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah atas semua luka di hati ibu bapa kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Sayangi keduanya ya Karim. Jadikan ahli sorga. Muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan kami semua menjadi keluarga yang bertauhid, yang benar-benar yakin padamu. Bersihkan kami semua dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kefasikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami kembali ke jalan. Sempurnakan ganjarannya ya Allah, muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami juga ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Lapangkan hati kami agar bisa memaafkan dan membalas keburukan dengan sesuatu yang baik. Ampuni ya Allah orang-orang yang pernah kami sakiti. Lapangkan hatinya untuk memaafkan kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang adil, para pemimpin yang jujur, yang amanah, ya Allah, yang takut padamu. Kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan umat ini darimu, ya Allah, yang menjauhkan umat dari agamamu. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun, khususnya di Palestina, di Uyghur, di Myanmar. Kau Maha menyaksikan segalanya. Jadikan doa kami ini Kau kabulkan, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami. Ya Allah, angkat wabah ini, ya Karim. Segalanya dalam genggaman-Mu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, angkat wabah ini. Ya Syafi, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang orang tuanya sakit, yang keluarganya sakit. Anta Syafi, ya Allah, la shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, berikan kesabaran, jadikan penggugur dosa. Ya Rabb, berikan kecukupan bagi yang kekurangan. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah. Lepaskan dari hutang, ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang. Ya Rabb, berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah. Berikan jalan keluar, ya Fattah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, ya Allah. Berikan keturunan, ya Allah, yang mendambakannya. Ya Allah, Engkau pemilik penguasa segala-galanya, ya Karim. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut keislaman kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, angkat wabah bala bencana ini, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan siapapun yang munajat ini, ya Rahman Rahim. Doalah hadirin masing-masing. Allah Maha mendengar. Amin. Ya Allah, taqabbal minna, ya Allah, taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Ya Allah, taqabbal doana, ya Karim. Doalah hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap doa hamba-Nya. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin sekalian. Teruslah banyak menyebut nama Allah, banyak berdoa, banyak munajat, banyak berbisik kepada Allah. Tidak akan dikecewakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.